kadung jeruk karo kowe sing ngapusi aku malek mek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu mek enen balikan aku sing mbok curhati pancen aku sing salah marep luweh kowe luweh ku tak ngalah pancen kudu dalane aku kan dendre kowe yes ben tak ikhlas ke yen membalek mekai pancen kudu jodohku aku wis kadung jeruk.